mana Bu salamnya? Assalamualaikum. As-Sunnatul Rasul Salafah Marwaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهي orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian kepada Rasulullah dengan sebenar-benar salam dan salawat. Mari bersama-sama lantunkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala وصحبه Nur Hasanah dan rekan-rekan dimohon tampil di atas panggung